Kisah Rasui-Rasui, Pasai 28. Oh, kalau kamu tengok ngon selamat, baru ke kamu tepu bahwa pulonyan nanjih Malta. Ureng pulonyan kebit tat-tat ramah ke kamu. Awak nyanji sambut kamu ban mandum ngon cara get, dan laju ji pekap apui ke kamu, sabab ujen kajitrun bacut-bacut, dan udara pih lepi lagona. Paulus laju ke pesapat kaya, laju ke kebah kaya nyangka ke pesapat nyan atuh apuihu. Tengah Paulus ke pubut nyan, laju ji tebit sabah ulu, sabab kenong wap apui nyang seum nyan. Dan ulu nyan, laju ji kap bak jarogop nyan. Wate ji kalon le penduduk pulau nyan, ulu mantong megantung bak jaro Paulus. Awak nyan laju ji marit sabe ke dro-dro. Uru nyau pasti tukang poh mati gop, sebab bahkeh jika selamat lam laut raya. Dewi keadilan hanage pubiu uru nyau hudip. Temale Paulus laju getapih ulunyan lam apui, dan gopnyan hana terasa sakit mebacut pih. Awak nyanji pikir sekejap tuk, jaro Paulus jiteka kumong, dan mungkin wate nyancit gopnyan mate. Tema oka jipreh-preh na padup na trip, dan hana sapu-sapu yang terjadi atuh Paulus. Pikiran awak nyan laju meubah, dan awak nyan ji fikir bahwa Paulus nyan nakuh dewa. Hana padup na jiuh ni bak tempat nyan na tanuh Atra Publius, pejabat yang paling raya lam pulau nyan. Ngon nate nyang jroh, urung nyan ji sambut kamu yang trip jih na leuro. Bawate nyan, urung si urung nyan tengoh sakit, jiteka demam ngon cirit-cirit. Paulus gejak kalon ureng sakit nyan, sira geme doa gepuduk jaro geh atuh ureng nyan. Akeji ureng sakit nyan pulih. Sabab kejadian nyan ban mandum ureng nyang sakit, nyang na lampulo nyan jijak ubak Paulus, dan awak nyan gepu pulih. Awak nyan laju ji beri ke kamu hadiah nyang jai lagona. Dan wate kamu kena Melayu, awak nyan laju jiba lam kapai ban mandum nyang kamu perleh, kebekai wate kamu jak lom. Oh, kalau nal he bulan trip jih di sinan, kamu tinggai pulau nyan sira kamu ik kapai nyang teka ni ba Alexandria, nyang wate musim sejuk ji mesauh lam pulau nyan. Kapai nyan jiboh lambang, dewa mekembu, Castor dan Pollux. Kamu laju mesauh bak bandar Siracusa, dan tinggai lam bandar nyan leuro trip jih. Ni bak tempat nyan, kamu Melayu lom, setot bineh pantai akeji, truk kamu u bandar regium. Singoh nyan, angin jiteka ni ba arah selatan. Ngun lagi nyan, lam dua uro, kamu laju truk u bandar Putioli. Di sinan, kamu laju merempok ngun napadup dro ureng yang kamu iman uba Isa. Dan atuh undangan awak nyan, kamu tinggai ngun awak nyan yang trip jih nasigo aluhat. Oleh nyan, laju kamu jak u Roma. Cedara-cedara di Roma nyangka percaya uba Isa, jidengo ke hai kamu, akejih awak nyan jijak sampo truk uba Pasai Apius, dan tempat piuh leguna jijak sambut kamu. Wate Paulus merempok ngon awak nyan, gop nyan laju gelake terima ngasih uba potu Allah, dan ate gop nyan jut ketabah. Wate katru u Roma, Paulus jut getinggai sidro, siraji kawai le sidro sidadu. Oh, kalah na leuro, Paulus laju getaut tukoh-tukoh ureng Yahudi nyang na inan. Dan oh, kalah awak nyan mesapat, gop nyan laju gepegah ba awak nyan. Cedara-cedara, ulunyo sapa pihana salah atuh bangsa getanyo. Menancit ngon adat kebiasaan yang kata terimong ni ba indatu getanyo. Hana lun ingke. Temabah keh menan, ulunnya ji drop di Jerusalem, laju ji jok ubak ureng-ureng Roma. Oh, kalau perkara ulunnya ji pariksa, awak nyan kena pubibah ulun. Sabab ulunnya hana lun pubut mu bacut pih yang salah, yang jut ulunnya terperhut bak hukuman mati. Tema sabab ureng-ureng Yahudi jilawan ulun, ulun terpaksa lun tuntut perkara lunnya di persidang ni bak pengadilan Kaisar Roma. ulun pubut lagenyan kon ulunnyo na barang sapu-sapu lunjak gadu atuh bangsa ulun kedro. Dan nyang ke sabab ji, ulun lake merumpok ngon getanyo ban mandum guna lun marit-marit ngon gata. Sabab ulun jibuh belenggu, le sabab peselamat nyang jiharap-harap le bangsa Israel. Laju awak nyan jepegah bak gopnyan. Kamu gohlom kamu torimong, musabuh surat pih ni bak yudeh ke hoidrun. Dan hana musidro sedara pih, nyang teka ni bak sidih jijak bahaba keno ke hoidrun. Atawa jepengah nyang brok-brok ke hoidrun. Tema kamu mehecit kena dengar ke hai pu nyang drono percayanyan. Sabab kamu mandum, ka kamu dengar ke hai urung nyang hina ajaran nyang drono anutnyan. Tema awaknyan dan Paulus laju jimuruk pakat, uropu awaknyan ngon Paulus merempok lom tema. Niba uronyan, jai tat-tat urung yang teka bak tempat Paulus tinggai. Pun bengoh teruan seput, Paulus geput terang dan gepegah haba ke hai pakriban Allah gemat perintah sibago raja. Ngon gekutip ayat-ayat yang lam kitab Nabi Musa dan kitab Nabi-Nabi. Paulus geusaha geba awaknyan buji mu'iman uba Isa. Na yang patih pun yang gepegah le Paulus nyan. Tema nacit yang hana patih. Ngon pendirian yang hana saban melawan sidro ngon yang lain. Awaknyan laju jitinggai tempat nyan. Oh kalih Paulus gepegah yang lagenyo uba awaknyan. Kebit betoi tat pe yang gepegah leheroh Allah melalu Nabi Yesaya uba inda tugata. Allah mufirman. Jak keh pegah ubak bansanyo. Gata hana putuh da dengo. Temah hana ta mumpum. Gata temah sabi ta kalon. Temah hana ta tepe. Pe yang temah terjadi. Sabab pikiran bansanyo kajut ketumpoi. Gelinyung awaknyan kajut ketulo. Dan mata awaknyan kage pupit. Nyo hasil jut mangat mata awaknyan bek deh ji mengiang. Punyung awaknyan bek jimu dengar. Pikiran awaknyan bek jimu pom. Dan bek jigisa ubak ulun. Laju ulun kuku pulih awaknyan. Ake ji, gepegah lom le Paulus. Cedara ban mandum, haruh tak tepe. Bahwa haba kehai selamat yang teka ni bak potu Allah. Jinonyo kajipu sampo ubak bansa-bansa lain. Yang kon ureng Yahudi. Awaknyan jisitot habanyan. Oh kalau Paulus gepegah lagi nyan, ureng-ureng Yahudi nyan laju ji tinggai tempat nyan, siraji medakwa sabe ke dro-dro. Dua tahun trip ji Paulus tinggai di Roma, bak rumah yang gesiwa ke dro. Gop nyan galak tat geterimong mandum ureng yang sawu gop nyan. Dan ngon beheji gop nyan, gepegah ubak awak nyan pakriban Allah gemat perintah sebago raja, dan kehai Tuhan Isa. Paulus gepebut nyan, ngon bebah dan hana nyang tam.